boga baraya urang jalan pasir koja ngarana odoi sobarna usahana rupa-rupa timimit di dagang topi sendal sapatu jeng rompi nepi ka dagang bandera da dasar di kaki lima PKL maksudnya cek mang odoi aya nama dagang tesa sejengenah beda pisan jeng baheula dagang kudu culang cileng sok sieun kuru nyung tibu malah mang odoi nyarita kieu waduh kandu nikmat ayeuna mah dagang teh moal aya dua kumaha kitu kang odoi ari kapungkur mah pan kaki lima teh diseret-seret wae ka Bandung ka juru-juruna lamun digang nepi ka pipir-pipirna cek paribasana ayeuna mah aduh bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota di alun-alun pager pisan bapak wali kota nu ayeuna mah tara make ngagebang-gebang pager kumaha ari kandung aya kute apa pan ku wali kota nu kapungkur mah teu kengeng pedagang kaki lima ka alun-alun teh kada bersih ayeuna mah bebas cincirining bapak wali kota nu ayeuna ngartos kana kasih sa rakyat salah teh nyarita teh modoy geus pungguh pa wali kota mah hayang tartib ah datara digebah-gebah dagang teh anteng nu meulina seueur batina ageung mawa ka imah lumayan pokona mah keur Mang Odoy mah nya upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota ah pokona mah geunah meureunah tumanina kitu cenah hartina teh dibalik meureunnya modalnya dasar kuring boga baraya asli urang leuwih dulan ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca diberang nepi ka peuting tara eureun mandi kesang ngaboseh setengah edan sangkan ka udag setoran cek Mang Ojay aya nama ngabeca teh bisa ka kota beda pisan jeung baheula ngabeca teh culang cileung dasieun ditewak polisi malah Mang Ojay nyarita kieu kandu aya ku nikmat aya nama ngabeca teh ngabeca teh aya nama tiasa ka tengah kota teh sika ka punggur ka dari sisiwan kitu Kang Ojay pan abdi upami ngangkat penumpang teh aya nu dugi ka alun-alun aya nu malah kan itu deuh ngaleor deui ka Cikapundung dugi ka nembus ka jalan Baraga pan ka punggur mah Baraga teh daerah elit aya nama abdi jalmi alit biasa ka dinya ngangge beca deui kumaha karaosna ku Kang Ojay ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui estuning usaha teh jadi income namahan penumpang gampil aya nama estuning bapak wali kota nu aya nama ngartos pisan karena penderitaan tukang beca teh abdi ka alun-alun malah kadang-kadang abdi markir beca payudeung gerbang pendopo eta kerek di dinya tara digebah-gebah ah pokona masalah teh ka bapak wali kota nu ayeuna tos tiasa ngartos karena penderitaan tukang beca abdi menjadi asa kautangan budi kan upami Kang Dul kenal Kang Dul sareng bapak wali kota ari kenal mah ah nya kitu we kenal kitu kenal teh pedas sok ngaos we eta ngaos dina koran bapak wali kota digugat ku urang Pasir Impun 1 miliar janten we apa oh kitu nya kunaon teh digugat padahal sakitu bageurna geuning tukang beca mah tara digebah-gebah pandugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay teh ya kitu lah nya hatur nuhun ka bapak wali kota tos ngahartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah meureunah tumanina tadi cek Mang Odoy genah merenah tumanina namanya ku bisa nadagang di alun-alun teh ayeuna cek tukang beca ku bisa na ka mana wae beca teh ngeunah oge sana jadi genah merenah tumanina ay, padahal cek urang pan genah merenah tumanina teh nu bersih tanya Bandung aman tertib lancar sehat bersih endahnya eta pas pisan cek maranehna mah lain hartina beda deui sumana nu bener tah tapi dah ah Urang mah belum ngabahas lo jero-jero ting di sirirnya. Aya deui ieu lalakon teh hiji deui. Ieu mah dulur urang keneh ieu. Si Cece. Kuring boga baraya ari ngaranna Nyisari. Kusabab kulitna hideung nya nelah Nyisari. Usahana dagang daging langganan nage loba ini niti nunga duda nepikeun ka mahasiswa bu lain kukuring ke ditanya bah Cesari nah langganan teh lolobana duda jeung mahasiswa dari si kang dulunya menitik apa hari nunga duda mah penting adu bojo ya ga ayah nu masak jantan balanya oke ka pasar nyalira ngagalu daging nyalira ayo etano borak mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseueurna nu kos. Urang ti luar Jawa ti mana-mana nyewa kamar aralit nya, da upami teu ka teu ka galeu sanggup teh pan kada lompatan teh kana mirebus teh nya mi instan. Panginten aing ngaliin tenting mah mulak nya. Jadi sakapeung-peung sok kaceca ka ditu balanya daging kitu. Perbaikan gizi. Jadi resepnya dagang modal Cece kitu mah. Di mana kitu sih aya dagang? Aya dagang mah di dinya we Cece teh di Jalan Gardu Jati ngan sanes Gardu Jatina. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Namina ge Gang Sari we da Cece. Cece dedinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada datang di dinya Cece. Ayo dagang mah tos lami malah ah kana daging mah tos pengalaman pisan Cece mah. Da tos apa pisan da langganan ge teh aya nu kapok da misal daging di Cece mah. Saurna teh pelem. Cenah pelem cenah. Nah maksudna diganti ah. Aya ayeuna ku pancet. Kan Cece teh kandunya ayeuna teh menuju bingah luar biasa. Kunaon kitu Cece? Kapan ayeuna teh nya nu tempat Cece icalan daging teh nya anu di Gang teh bahwa lempan Cece teh icalan daging teh di dinya halalanyir saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babat bade di bersihan bade di bersihan malah bade di adegan pasantren di dinya pasantren ce pasantren ai pasantrennya pan kanggo nima ilmu agama nya kanggo ngawangun akhlak manusia nya kan Cece teh kapungkur nuju alit mah sateuacan icalan daging sok ngaos saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas nu utami nanti nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia pasugana tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia jangan sampurna di dinya ngan Cece teh langkung bingah deui nah kumaha kitu Cece bingahna. Mohon pan eta teh tempat daging Cece ka pungkur teh bade dibersihannya di mah. Ayeuna Cece teh icalan daging teh janten ngaliga. Ka mana? Ah alun-alun ayeuna mah ka tengah kota. Ah geus janten langganan teh nambi kang dunya. Ka pungkur mah mung dudah unggul sareng mahasiswa. Ayeuna mah aya pegawai negeri sipil. Aya nu sok diseragam. Saha nu diseragam teh da seueut. Ah aya nu diseragam mah disebat-sebat kan sieun janten mata. Sieun diteror. Cece nama tak dicelakaeun. Kan pokona mah seueut. Sarang income teh nambihan. Atuh kitu pangaos tiasa langkung naik dari di tengah kota nya kitu. Eta teh tara sepi ce marema wae. Ai marema kitu. Kan upami dina sepi na ge misalkeun ah aya sesa sakedik subuh-subuh ku Cece teh sok dipaparinkeun we ka tukang parkir. Tukang parkir mah cenah atosna sakedik. Eta ge sok hayang nyo bian daging. Ajar genteng pelem. Eta mah ceuning ya. Lain Cece ieu ayeuna geus sok ku Cece emutan. Percaya diri. Sok emutan nya. Ayeuna Cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan. Ya, eta damel tempat eri damel pasantren ya. Ta ayeuna naha lamun Cece ngali ka alun-alun da dasar dininya moal matak hanyir ka Masjid Agung. Cik, sok emutan. Hari eta mah sanes sana urusan Cece dan jadi bohongan nu Cece dibongkar aku Cece kadinya we ari soal hanya sareng teu ka Masjid Agung mah aku mah anu sesapu we sareng kumaha anu ngepel Cece mah penting mah usaha kan Cece mah penting teh karaos ku Cece mah ayeuna tos biasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merenah tumanina eta kana mah geuning kitu hartina teh nya jadi ternyata genah merenah tumanina versi wali kota dengan genah merenah tumaninah versi warga kota itu berbeda. Tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, da ari sim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Nah, kajadi kumaha oge pamarentah daerah kudu berpikir keras mikiran supaya Bandung jadi enak. Enak. Ya. Atuh warga kota ulah cicing wae. Kudu bareng-bareng melu mikiran ngusahakeun kumaha sangkan Bandung jadi enak. Atuh sin kuring di dieu dulu sumba insyaallah ari bisa mah urang bakal mantuannya banyak setekah pola tapi ka Bandung teh jadi hebat. Tah sakitu pina mah cicing kuring dulu sumbang beli ayat cariosan anu matak teraos kana mana. Hapunten pisan sekali di hapunten, hapunten, sarang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.